Apa kowe krungu carite hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nanti memutih rambutku rapa kau luntut tresnoku. Wes tak coba ngelalike jenengmu soko hatiku sak tenane ra ngapusi si tresno sliramu. Tupa pujaning ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo. Yo wis ora popo insya Allah aku bisa tetap abadi selamanya sampai